terjaga aku dalam sepi terbayang masa yang lalu. Masa hitam penuh noda, duka derita berganti, pahitnya perjalanan cintaku. Kini ku tak ingin lagi terulang seperti dulu yang lalu, biarlah berlalu. Cinta hitam kini putih, tak mungkin hitam kembali. Cinta putih jadinya terbukti. Seperti dulu yang lalu, biarlah berlalu.